Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, ma'asyarul muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang baru yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah, al-mu'taqad as-sahih fi hukmi man waqa'a fil kaba'ir, tentang hukum orang yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Kata beliau, wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, dan diantara keyakinan ahli sunnah wal jamaah, anna jami'al dhunubi siwa al-isyrak billahi ta'ala, bahwa semua dosa selain dari perbuatan syirik kepada Allah, la tukhrijul muslima min dinil Islam, tidak mengeluarkan seorang muslim dari agama Islam, illa inistahallaha, kecuali jika dia menghalalkan, menganggap halal perbuatan dosa dari dosa besar yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Sawa'un fa'alaha mustahillan au i'taqada hillaha dun an yaf'alaha, baik itu dia melakukannya karena menganggap halal atau dia menganggap halal tapi tidak melakukannya, dia melakukan perbuatan dosa besar dan menganggap halal perbuatan itu, maka dia kafir, keluar dari Islam. Atau dia menganggap halal tanpa melakukannya, dia tidak melakukan perbuatan dosa besar, tetapi dia menganggap dosa besar itu perkara yang halal untuk diperbuat, maka hukum yang seperti ini adalah haram, hukumnya kafir, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa demikian? Li'annahu inda idzin yakunu mukadziban bil kitabi wa mukadziban bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat ini berarti Alkitab, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika kufrun bil kitabi was sunnah wal ijma', dan itu kufur berdasarkan Alkitab, sunnah, dan juga ijma'. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa kullu ma duna syirki min adz-dzunubi, semua dosa di bawah kesyirikan, la yukhalladu sahibuha fi nari jahannam, pelakunya tidak kekal di neraka jahannam, pelakunya tidak kekal di neraka jahannam. Sebagaimana Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang ia dipersekutukan dan mengampuni dosa yang di bawah itu. Dua jenis perkara ini barakallahu fikum sengaja ditekankan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis rahimahullah, sengaja beliau sebutkan ini dalam rangka membantah dan membedakan pemahaman ahlu sunnah, keyakinan ahlu sunnati wal jamaah dengan keyakinan kaum Khawarij, dengan keyakinan kaum teroris. Di mana kaum Khawarij berkeyakinan, berakidah bahwa dosa besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia kafir. Dosa besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, pelakunya dianggap kafir. Meskipun dia tidak menghalalkan, tapi dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar, maka hukumnya dia telah kafir, keluar dari Islam menurut mereka. Sebagaimana pula mereka akan menghukumi dan berkeyakinan bahwa dia kekal di dalam neraka. Oleh karena mereka berkeyakinan bahwa dosa besar itu menyebabkan pelakunya kafir, dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, maka sudah barang tentu pun dia akan kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Syekh menyatakan semua dosa di bawah kesyirikan, la yukhalladu sahibuha fi nari jahannam, tidak kekal pelakunya di neraka jahannam. Sebagaimana keumuman ayat yang telah kita bacakan tadi pada surah An-Nisa ayat yang ke-48. Maka Syekh menyatakan, fanassatil ayatu ala anna sahibaz dzunub ila masyiatillahi jalla wa ala. Maka nas ini memberikan, atau ayat ini memberikan nas, penjelasan yang gamblang, bahwa pelaku dosa besar itu kembali kepada masyiah Allah, tergantung kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a ta'ala afa'anhu bimannihi wa karami. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah maafkan karena karunia dan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa in syaa'a adkhalahu an-nar biqadri dhunubi. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan masukkan dia terlebih dahulu ke dalam neraka seukuran dosa-dosanya, liyutahhirahu biha, untuk mensucikannya dari dosa-dosa yang sudah ia perbuat. Dia disucikan dengan ia dihukum oleh Allah yang seganjar dengan dosa-dosanya, dimasukkan ke dalam neraka. Tsumma yukhrijuhu minha bitauhidihi fa yadkhulul jannah, kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka karena tauhidnya, dia masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, وَقَدْ سَمَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بَعْضَ الْكَبَائِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala telah menamai di dalam kitabnya sebagian dosa-dosa besar, seperti membunuh, melakukan kezaliman. وَأَثْبَتَ الْإِيمَانِ لِأَصْحَابِهَا. Dan Allah menetapkan keimanan bagi pelakunya, orang yang masih melakukan dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala tetap menyematkan iman kepada mereka, masih digelar sebagai orang mukmin. Fahum mu'minuna bi imanihim, maka mereka mukmin disebabkan keimanan mereka. Fasiquna bi ma'siyatihim, dan mereka dianggap fasik karena kemaksiatan mereka. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang melakukan dosa besar, terjatuh dalam perbuatan dosa besar, dia mukmin yang imannya kurang, mukmin yang imannya lemah disebabkan oleh perbuatan dosa-dosanya. Tapi tidak kemudian dia dihukumi menjadi orang kafir yang keluar dari Islam. Maka perhatikan barakallahu fikum beberapa atau ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya dalam surah Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan untuk kalian qisas, diwajibkan bagi kalian untuk melakukan hukum qisas fil qatla terkait orang yang terbunuh. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka siapa yang diberi pemaafan dari saudaranya, maka hendaknya dia mengikuti dengan ma'ruf, dengan membayar diyat. Naam. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan menunaikan dengan baik. Fa asbata ta'ala al-iman lil qatil wal maqtul min al mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menetapkan iman bagi al-qatil wal maqtul, orang yang membunuh, na'am, dengan orang yang terbunuh. Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan iman bagi mereka. Wa asbata lahum ukhuwatal iman. Naam, dan Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan ukhuwah al-iman. Maka perhatikan barakallahu fikum, di ayat ini Allah menyatakan faman 'ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang diberi pemaafan dari saudaranya. Allah Subhanahu wa taala masih menganggap mereka sebagai saudara. Nah, dan ukhuwah yang dimaksudkan di sini adalah ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah, bukan ukhuwah nasabiyah. Persaudaraan dari sisi keimanan. Persaudaraan dari sisi keislaman. Tidak kemudian mereka dianggap kafir keluar dari Islam. Bahkan Allah masih memberi nama mereka dengan nama iman, dengan nama mukmin. Maka Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil dengan menyebutkan gelar terbaik yang kita miliki. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas tentang pembunuhan. Padahal pembunuhan adalah dosa besar. Dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menamakan iman, dan Allah masih mengikatkan persaudaraan di antara sesama mereka, na'am, dengan persaudaraan imaniyah. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, wala munafata baina itlaqi al-fisqi 'ala al-'amal aw 'amilihi. Tidak ada pertentangan antara penyebutan fasik bagi suatu amalan atau orang yang melakukan amalan tersebut. Naam. Wa tasmiyatil 'amil musliman, dan penamaan orang yang berbuat dosa tersebut ia dikatakan muslim. Ini tidak bertentangan. Suatu perbuatan dikatakan perbuatan kefasikan, na'am, tapi pelakunya masih disebut muslim dan tetap diberlakukan baginya hukum sebagai orang muslim. Na'am, masih ditetapkan baginya hukum sebagai orang muslim. Sebagaimana barakallahu fikum kisah sahabat Abdullah, na'am, kisah sahabi Abdullah Himar, Perhatikan barakallahu fikum, diriwayatkan al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya, ghayatun fi tawdihi dalik, sebagai bentuk penjelasan yang sangat-sangat jelas tentang perkara ini, bahwa pelaku dosa besar dia tidak dikeluarkan dari keislaman, dianggap menjadi kafir, tidak. Naam. Di mana Abdullah Himar syaribal khamra, Abdullah Himaran syaribal khamra, beliau minum khamr. Minum khamr tentunya perkara yang haram. Faji'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian didatangkan kepada Nabi, dibawa menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahadus sahabah radhiyallahu anhum, maka berkatalah salah seorang sahabat, la'anahullah ma aktsara ma yu'ta bihi. Naam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya, betapa banyaknya ia melakukan perbuatan tersebut. Ia sering minum khamar. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali, la tal'anhu, jangan engkau laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia cinta kepada Allah dan rasulnya. Maka Syekh menyatakan, mengomentari, falam yakhruj minal Islam bimujarradi hadhil kabira, maka dia tidak keluar dari Islam disebabkan sekedar perbuatan dosa tersebut, dosa besar tersebut. Bal qad athbata lahul iman, bahkan beliau menetapkan baginya iman, dia masih sebagai seorang muslim ma'a wuqu'i fi hadhihi al-kabira, padahal dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, dosa besar tersebut. Wa bayanu dhalika, penjelasannya adalah, anna kullan minal kufri wal syirki wal zulm wal fusuq wal nifaq, masing-masing perkara seperti kufur, syirik, zalim, fasik, nifaq, ja'at fi nususis syar' ala qismain. Semua penamaan-penamaan ini datang dalam nas-nas syar'i, terbagi menjadi dua bagian, baik itu kafir, naam, syirik, zalim, fusuq, fasik, nifaq. Ini dalam nas-nas syar'i, naam, terbagi menjadi dua bagian. Yang satu adalah akbar. Naam, kufur akbar, syirik akbar, zalim akbar, nifaq akbar, semua demikian. Wa asghar, dan ada yang juga kecil lawan dari akbar. Di mana jenis yang asghar ini yunafi kamal al-iman, menafikan kesempurnaan iman, meniadakan kesempurnaan iman. Wala yukhriju sahibahu minhu, dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Naam. Tidak mengeluarkan pelakunya dari iman. Sehingga kufur terbagi dua, kufur akbar, kufur asghar. Syirik terbagi dua, syirik akbar, syirik asghar. Zalim terbagi dua, zalim akbar, zalim asghar. Naam, nifaq juga begitu, nifaq akbar, nifaq asghar. Atau dengan kata lain, ada nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Yang satu sifatnya keyakinan, yang satu sifatnya amalan. Maka Syekh menyatakan barakallahu fikum, wa hadza taqsimun lis-salaf radhiyallahu anhum, dan inilah pembagian salaf, pembagian salaf atas kalimat-kalimat di atas, bahwa dia terbagi menjadi asghar wa akbar, kecil dan besar. Sebagaimana barakallahu fikum ditetapkan oleh Habrul Ummah, pintanya umat Islam, wa turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna hunaka kufran duna kufrin, bahwa di sana ada kekufuran di bawah kekufuran, yani maksudnya kufur asghar, wa zulman duna zulmin, ada kezaliman di bawah kezaliman, maksudnya zalim asghar, wa fusuqan duna fusqin, kefasikan di bawah kefasikan, wa nifaqan duna nifaq, semua terbagi menjadi dua bagian tersebut, akbar wa asghar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata syekh, fallahu ta'ala samma man da'a ghairahu kafiran wa musyrikan wa zaliman. Allah menamai orang yang berdoa kepada selainnya kafir dan musyrik serta zalim. Naam, serta zalim. Qala ta'ala wa may yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi wa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun. Siapa yang menyeru bersama Allah Tuhan yang lainnya, maka dia tidak punya burhan, tidak punya dalil, tetapi hisabnya berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihu al-kafirun, sesungguhnya Allah tidak akan memberi keberuntungan kepada orang-orang kafir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Kita selingi dulu dengan pertanyaan. Nah, sebelum mana lanjut? Tafadhalu barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan. Tidak ada? Pertanyaan tanya. Baik, sambil difikirkan nanti untuk di akhir majelis disampaikan pertanyaannya. Kemudian barakallahu fikum, dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa qala Allah ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memudaratkanmu atau menolak mudarat darimu. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan, innaka idzan minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang zalim. Sudah kita lewati dua. Satu penyebutan kafir, satunya lagi penyebutan zalim. Tinggal yang fasik. Nah, maka di sini tadi pada kalimat sebelumnya Syekh menyatakan fallahu samma man da'a ghairahu kafiran wa musyrikan wa zaliman. Nah, wa qala ta'ala, dan juga Allah menyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 50, illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kecuali iblis, dia dari golongan jin. Nah, maka dia fasik kepada perintah Rabbnya. Maka barakallahu fikum, fahada fi al-kufril akbar wasyirkil akbar wadzulmil akbar wal fiskil akbar la yastami'u ma'ahu iman. Yang demikian ini dari ayat-ayat yang telah kita paparkan. Naam, dalam hal kekufuran akbar, syirik akbar, zalim akbar, fasik akbar, yang memang tidak akan berkumpul bersama dengan iman. Yang memang tidak akan berkumpul bersama dengan iman. Ini memang perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman. Tapi beberapa ayat, barakallahu fikum, beberapa dalil, ada penyebutan-penyebutan kalimat kufur, naam, tapi tidak secara otomatis. Tidak secara otomatis menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, dikafirkan, dianggap kekal di dalam neraka. Naam, sebagaimana akidah dan pemahamannya kaum khawarij, kaum teroris. Perhatikan ayat-ayat berikut, barakallahu fikum. Wa qala Allahu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka kafir. Mereka kafir. Dalam surah Al-Maidah ayat 44. Dalam ayat yang ke-45 Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Penyebutan zalim tadi kafir. Sekarang penyebutan fasik. Pada ayat yang ke-47, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, dengan kezaliman, hanya saja mereka memakan di dalam perut-perut mereka neraka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir yang menyala-nyala. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menamai perbuatan memakan harta anak yatim yang sesungguhnya ini adalah perbuatan dosa besar, Allah namakan dengan kezaliman. Allah namakan dengan kezaliman. Sebagaimana orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, naam, mereka terkadang dihukumi kafir, di lain waktu terkadang dihukumi zalim, pada kesempatan yang lain dihukumi dengan hukum fasik. Naam. Adapun dalil dari as-sunnah, dalil dari sunnah, beliau menyatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim itu kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Membunuhnya adalah kekufuran. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah menyatakan, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia kafir atau musyrik. Maka Syekh menyatakan, fahada fil kufril asgar. Dalil-dalil yang kita sebutkan barusan ini tentang kufur asgar, wasyirkil asgar, wadzulmil asgar, walfiskil asgar. Naam. Kufur asgar, syirik asgar, zalim asgar, dan fasik asgar. Wahada yastami'u ma'ahu al-iman. Ini masih berkumpul dengan iman. Nah, dari mana kita tahu bahwa dia masih berkumpul, bisa bersanding dengan iman, padahal dia tersebutkan dalamnya kalimat-kalimat kufur tadi dan yang semisalnya, maka Syekh menyatakan kama nassa ala dzalikal kitabu was sunnah, sebagaimana Alkitab dan As-Sunnah telah menyebutkan nas. Naam, wa ajma'a alaihi as-salaf, dan para salaf juga berijma' atasnya. Wa huwa yunqisul iman, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut akan mengurangi iman. Wa yunafi kamalahu, dan menafikan kesempurnaan iman. Maka ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, ini sangat penting untuk difahami dengan sebaik-baiknya, agar tidak ada seorang pun dari antara kita dengan fadilah, taufik dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala terpukau, terpedaya, ikut-ikutan dengan berbagai macam naam akidah-akidah yang terus ditebarkan oleh kaum khawarij, kaum teroris dan pengikut-pengikutnya dari anak-anak didiknya, untuk terjatuh ke dalam pemahaman yang ekstrim tersebut. Naam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kita beranjak pada pembahasan yang baru, al-mu'taqad as-sahih fi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang sahih, akidah yang benar tentang para sahabat Rasulullah. Wa min aqaidi ahli sunnati wal jamaah, termasuk dari akidah ahli sunnah wal jamaah, mahabbatu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat Rasulullah, wa muwalatuhum, berwala, berloyalitas, bercinta kasih dengan mereka, wa taraddi anhum, mendoakan keridhaan untuk mereka. Sehingga setiap menyebutkan nama sahabat dari Abu Hurairah, maka dia na'am mengucapkan doa at-taraddi dengan menyatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abu Hurairah dan yang lain dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal istighfaru lahum, demikian pula memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Wasana alaihim, dan menyanjung-nyanjung serta memuji mereka. Menyanjung-nyanjung dan memuji mereka. Qala Allah taala, di antaranya dalilnya adalah firman Allah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السابقون الأولون, generasi awal dari muhajirin dan ansar, yakni para sahabat, generasi sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Naam, itulah keberuntungan yang besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini sangat kental. Pembahasan ini sangat kental. Muatan bantahannya terhadap kaum Syiah, terhadap kaum Syiah Rafidah, yang mereka sama sekali tidak mencintai para sahabat, tidak mau berwala kepada sahabat, tidak mau mengucapkan radhiyallahu anhum kepada mereka. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, ketika mereka bertanya kepada Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Naam, dari cucu Ali radhiyallahu ta'ala an, ketika mereka bertanya kepadanya rahimahullah, tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka beliau memuji mereka dan mendoakan ampunan kepada Allah. Naam, sehingga ternyata kemudian mereka pun meninggalkannya. Sehingga beliau menyatakan rafattumuni, kalian telah meninggalkan aku. Sehingga mereka pun dinamakan dengan kaum Rafidhah. Mereka tidak mau menyanjungnya, bahkan mereka naam mengucapkan berbagai macam gelar-gelar buruk tentang para sahabat. Istri-istri Nabi dikatakan pelacur, Abu Bakar dan Umar dikatakan dua berhala Quraisy, para sahabat Rasulullah dikatakan seluruhnya murtad sepeninggal Rasulullah kecuali beberapa gelintir saja. Naam, dan tentunya barakallahu fikum, ini bertentangan dengan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100 ketika Allah menyatakan was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu an. Maka Syekh menyatakan radhiyallahu ta'ala anis-sabiqina min ghairi ishtiratin aw ishtirati ihsan. Maka Allah ridha kepada as-sabiqin, generasi awal dahulu, tanpa persyaratan biihsan. Walam yarda 'anit tabi'ina illa an yattabi'uhum biihsan. Dan Allah tidak ridha kepada para tabi'in yang mengikuti sahabat seluruhnya siapa saja. Naam, sampai hari kiamat yang mengikuti jalannya para sahabat kecuali jika mereka mengikuti jalannya sahabat biihsan. Nah, di sini ada kaitnya, ada batasannya, ada persyaratannya. Allah baru akan ridha kepada para pengikut jalannya sahabat tatkala pengikutan mereka dengan bentuk ihsan. Seperti dalam ayat ini. Naam, walladzina taba'uhum bi ihsan. Naam. Tapi as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, tidak Allah persyaratkan padanya ihsan, karena memang mereka sudah ihsan, sudah baik. Nah, Allah sudah bongkar yang tersimpan di dalam hati para sahabat dari kejujuran iman, kejujuran Islam, kejujuran pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya misalnya Allah katakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Naam, Allah katakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina naam apa tadi, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ini akibat ngantuk. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Siapa yang bersama Nabi? Para sahabat. Para sahabat. Walladzina ma'ahu, dan yang bersama Nabi, para sahabatnya. Kata Allah, ashidda'u 'alal kuffar. Mereka keras tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Tarahum rukka'an sujjada, engkau lihat mereka ruku sujud. Semua amalan itu mereka lakukan, mereka perbuat. Apa kata Allah? Yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Semua perbuatan ruku, sujud, sikap keras tegas mereka kepada orang kafir, saling mencintai dan menyayangi sesama mukmin, semata-mata karena mencari fadilah, naam, dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan para sahabat ini sebagai timbangan iman, sebagai timbangan kebenaran manhaj kita. Maka siapapun yang ingin berakidah, beriman, bermanhaj, beribadah, bermuamalah, maka ikutilah jalannya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, karena mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam ayat yang lain, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Naam. Ketika mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang disebutkan di sini yang yubayyi'unaka tahta asy-syajarah barakallahu fikum adalah naam sahabat. Siapa yang tertinggal dalam perang Tabuk? Sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala wa ardhah. Naam. Ini nas yang tegas dari Allah tentang keridhaan Allah kepada mereka para sahabat yang berbaiat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Maka Syekh menyatakan, "Wa man radhiyallahu anhu lam yaskhat 'alaihi abada." Orang yang sudah Allah ridai tidak akan mungkin Allah murkai selamanya. Sebagaimana juga di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yadkhulun nara ahadun bay'a tahta asy-syajarah." Naam. Tidak akan masuk neraka satu orang pun yang dia telah berbaiat di bawah pohon. Naam. Barakallahu fikum, sahabat Ka'ab bin Malik, beliau menceritakan tentang betapa senangnya beliau karena tergabung dalam barisan sahabat yang berbaiat tahta syajarah. Meskipun aku tidak tergabung dalam pasukan perang Badar, yang memang perang Badar ini lebih terkenal, lebih banyak disebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang keutamaan para sahabat yang tergabung dalam perang Badar. I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian lakukan, perbuat apa yang kalian perbuat, semau kalian, sudah aku ampuni dosa-dosa kalian. Jadi mereka sebelum berbuat dosa sudah diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan para sahabat yang tergabung dalam perang Badar. Tapi lihat barakallahu fikum, hadis ini naam yang menyebutkan barakallahu fikum tentang keutamaan yang Allah ridha kepada kaum mukminin alladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Nabi katakan, la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk ke dalam neraka satu orang pun yang berbaiat di bawah pohon. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Semoga Allah Jalla subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengikuti jalannya para sahabat dengan penuh kejujuran, dan Allahu Jalla wa'ala memberikan kita kesabaran di dalam meniti jalan yang benar ini, dalam meniti akidah yang sahihah ini, di dalam meniti manhaj yang benar ini, yang memang sangat-sangat membutuhkan kesabaran ekstra dari kita, karena begitu banyaknya orang-orang yang memusuhi jalannya dakwah ini, sebagaimana memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun tidak pernah lengang, tidak pernah lepas dari berbagai macam permusuhan, tantangan dan rintangan di dalam jalan dakwah mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.